Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim, bab yang kedua dari kitab shalah, babul amri bisyaf'il ada wa itari iqamah illa kalimatan iqamati fa innaha musanna. Bab perintah untuk menggenapkan bilangan azan dan mengganjilkan bilangan iqamah kecuali kalimat al-iqamah qad qamati shalah fa innaha musanna, bahwasanya kalimat itu dibaca dua kali. Hadis nomor 838. Haddatsana Khalf ibn Hisham wal haddatsana Ahmad ibn Sa'id ha wa haddatsana Yahya ibn Yahya wa akhbarana Isma'il ibn Ulayyah jami'an an Khalid al Hadza an Abi Qilabah an Anas qala umira Bilal an yashfa' al adana ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علي فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. حديث 839. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ولا أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. Hadis ke-840. Hadatsan Muhammad bin Hatim qala hadatsana Bahz qala hadatsana Wuhayb qala hadatsana Khalid al-Hatta bihadha al-isnad lama kathura an-nasu dhakaru an yu'allimu bimithl hadith al-Thaqafi wa yara annahu qala ayuru nara. Hadis 841. Hadatsani Ubaidullah bin Umar al-Qawariri قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. Hadis yang pertama dari yang kita baca tadi 838 dengan sanad kepada Anas bin Malik, bahwasanya Anas bin Malik mengatakan Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan, yakni dua kali dan mengganjilkan bilangannya, menjadikan bilangan ganjil iqamah. Ditambah dari riwayatnya Yahya bin Yahya dalam hadisnya dari Ibnu Ulayyah disebutkan di situ illa iqamah, kecuali iqamah di situ adalah di dua kali. Hadis 839, Anas bin Malik mengatakan dzakaru an yu'limu, mereka menyebutkan bagaimana cara mereka mengetahui waktu sholat, memberitahukan waktu sholat dengan sesuatu yang mereka saling kenal atau mereka ketahui. Lalu mereka menyebutkan ada usulannya ayunawwiru nar, dihidupkan lampu, ya, hidupkan api. Jadi nampak api, kalau misalkan ada api berarti sudah masuk waktu. Au yadribu napusan, atau dipukul lonceng. Maka diperintahkan oleh Bilal untuk menjadikan azan dua kali, yakni azan kata-katanya dua kali, menggenapkan azan dan mengganjilkan bilangan di dalam witir, dalam iqamah. Riwayat dalam hadis 40 ada perbedaan ayuru nar, memperlihatkan api. Kalau tadi menghidupkan apinya, ini memperlihatkan api. 441 ya, dari Anas mengatakan diperintahkan Bilal untuk menggenapkan bilangan azan dan mengganjilkan bilangan iqamah. Kita lihat penjelasan dari Imam Nawawi bahwa Bilal diperintahkan. Dari Anas Malik mengatakan Bilal diperintahkan. Maka yang memerintahkannya ini adalah Rasulullah SAW. Jadi ulama hadis mengatakan bahwa perkataan sahabat ketika umira nuhiya atau minas sunnati, diperintahkan atau dilarang, atau umirna wa nuhina, kita dilarang, kita diperintah, atau ini merupakan dari sunnah begini-begini, ini dihukum sebagai marfu'. Marfu' itu adalah hadis yang diangkat kepada Nabi, yaitu itu adalah perkataan Nabi. Nah, jadi ketika Anas Malik mengatakan umira Bilalun, Bilal diperintah. Siapa yang memerintahnya? Adalah Rasulullah. Ya. Baik. Makna dari diperintahkan Bilal untuk menggenapkan bilangan azan ai ya'ti bihi masna, yaitu dia azan dua kali, dua-dua. Wa hadza mujma'un 'alaihi al-yawm. Ini yang disepakati sekarang. Wa hukiya fi ifradihi khilafan an ba'd as-salaf. Diriwayatkan bahwasanya di dalam menunggalkan yakni menjadikan bilangannya satu, itu terjadi khilaf di antara sebagian sahabat. Kemudian ikhtalaful ulama fi itsbat at-tarji', terjadi perbedaan ulama di dalam ketetapan hadis azan tarji'. Insyaallah setelah ini kita belajar ada azan tarji' namanya. Adapun wayutir iqamah, dia menjadikan bilangan witir, bilangan ganjil iqamah, ay ya'ti biha witran wa la yusniha bi khilafil adhan. Dia datangkan witran, yaitu ganjil, tidak menjadikannya bilangan dua, berbeda dengan azan. Illa al-iqamah, kecuali lafaz iqamah. Mana lafaz iqamah? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Maka ucapan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu tidak dijadikan bilang ganjil. Tidak dijadikan bilang ganjil. bal yuthniha, akan tapi menjadi dua bilangan pada qamati salat, pada qamati salat. Wakhtalaf al-ulama radhiyallahu anhum fi lafz al-iqamah, terjadi perbedaan ulama di dalam masalah lafaz iqamah. فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله تعالى أو رضي الله عنه وبه قال أهل أحمد وجبرون ما أن الإقامة 11 كلمة. Terjadi perbedaan pada perbedaan ulama berapa lafazkah iqamat itu, terjadi perbedaan. Yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i, yang dalil-dalilnya banyak dari Imam Syafi'i, dan itu pendapat Imam Ahmad dan mayoritas ulama, bahwa lafaz iqamat itu ada 11 kalimat. Apa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Ada 11. Ya, saya ulangi. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat ya, jangan membaca waw. Ada orang baca waw. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak boleh. Kenapa? Karena waw itu tidak ada di azan. Iqamat itu adalah kependekan dari azan. Maka enggak boleh ada waw. Ya, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wa qala Malik rahimahullahu ta'ala al-mashhur anhu, berkata Imam Malik yang masyhur dari dia adalah 10 kalimat. Di mana sepuluhnya beliau tidak mengulangi lafaz iqamah dua kali, hanya sekali-sekali. Jadi Allah Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baik. وهو قول قديم قد قول قديم للشافعي. Itu adalah pendapat sebelumnya bagi Imam Syafi'i. Tapi pendapat yang masyhur adalah 11. Ya. ولنا قول شاذ أنه يقول في الأول الله أكبر مرة وفي الآخر الله أكبر. ويقول قد قام سلام مرة فتكون ثمان الكلمة والصواب الأول. Bagi kita yakni Syafi'i, ada pendapat yang aneh bahwasanya dia mengatakan Allahu Akbar pertamanya sekali, Allahu Akbar yang kedua, yang lainnya sekali juga, qad qamat shalahnya sekali juga, sehingga jadinya 8. Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamat shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Akan tetapi yang benar itu adalah yang pertama. Berapa? 11. Wa qala Abu Hanifah, Abu Hanifah ini mengatakan al-iqamah 17 kalimah. 17 kalimat. Fayuthniha kullaha. Dia jadikan semuanya dua kali dua kali. Ya. Qala al-Khattab wa hadha al-madhhab syadz. Pendapat yang seperti ini adalah aneh. Ya, karena dalil jelas nih hadis Nabi. Ya, di bilangan genap untuk adzan, bilangan ganjil untuk iqamah. Qala Khattabi madhhab jumhur ulama walladhi jara bihi al-'amalu fil haramain wal hijaz wal syam wal yaman wal misr wal maghrib ila aqsa bilad al-islam anna al-iqama furada. Pendapat mayoritas ulama, dan itu yang berlaku perbuatannya di haramain, dua negeri haram, yaitu Makkah Madinah, di negeri Hijaz, ya, Syam, Yaman, Mesir, Maghrib, sampai ke pelosok negeri Islam, bahwa iqamat itu satu-satu. Qala Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah ta'ala madhhabu 'ammatul ulama ay yukarrir qawlu qad qamatish shalah illa malika. Khattabi dia mengatakan pendapat atau madhab mayoritas ulama, semua ulama, bahwa mengulangi perkataan qad qamatish shalah kecuali Imam Malik. Ya, Imam Malik di perpendapat satu. Fa innal masyhur anhu annahu la yukarriruha, karena masyhur dari Imam Malik dia tidak mengulangi kata-kata tersebut. Jadi witir. Mungkin boleh jadi dia meriwayatkan, tidak dia dapatkan riwayat illa al-iqamah. Ya, yang ada hanya riwayatnya yang sampai ke dia. Boleh jadi adalah umiran Nabi umiran bila ayashfa al-adha waitul iqamah. Sampai di situ aja. Ya, sehingga semuanya dijadikan satu. Wal hikmatu fi ifrad al-iqamah wa tathniyat al-adha. Hikmah di dalam menjadikan bacaan iqamah itu sekali dan iqamat adzan dua kali. Apa hikmahnya? Annal adzan li'i'lamil ghaibi. Adzan itu pemberitahuan kepada orang yang belum hadir, yang ghaib. Orang ketiga nih. Kalau misalkan mukhatab orang kedua langsung di hadapan kita, ini orang yang tidak hadir, jauh dia. Fayukarriru liyakuna ablagha fi i'lamihim. Diulangi adzan itu kata-katanya agar lebih berlebih lebih bermanfaat di dalam pemberitahuan kepada mereka. Ya, sama dengan memberitahu tapi dua kali, ya, lebih mungkin sekali kurang ada perhatian, diulang sekali lagi maka ada sebagian perhatian. Wal iqamah lil hadri. Adapun iqamah adalah bagi orang yang sudah ada, sudah hadir di masjid. Fala hajata ila tikrariha. Maka tidak perlu untuk mengulanginya. Walihada qala ulama, oleh karena ini ulama berkata yakunu raf'u as-sawt fi al-iqamah duna fi al-adhan. mengangkat suara di iqamat lebih rendah daripada azan. Ya, makanya kalau azan pun, azan pada zaman Nabi di luar masjid, suaranya keluar. Kalau qomat di dalam masjid. Ya, begitu juga alhamdulillah kita juga lakukan azannya pakai corong keluar. Qomatnya hanya untuk dalam masjid. Baik. Wa innama qurrira lafdhul iqamah khassatan li'annahu maqsudul iqamah. Wallahu a'lam. Lalu kenapa kata kalimat qad qamat shalah diulang dua kali? Ya, diulangnya kalimat iqamah khusus iqamah karena itulah maksud dari menegakkannya. Itulah tujuannya. Substansinya untuk memberitahukan apa? Memberitahukan salat. Ya, qad qamat shalah. Sungguh telah dekat qamat salat. Telah jadi fi'il madhi tapi dia berfungsi fi'il mudhari, itu adalah menunjukkan akan kedekatan dari perbuatan tersebut. Dia kan secara fi'il madhi, itu secara lafaz kan qad qamat shalah. Allah ditagaan sholat, Allah ditagaan sholat. Ya, sementara belum ditagaan. Ini menunjukkan akan kedekatan waktunya. Sama dengan bahasa Arab biasa sekarang. Paywa lelah. Itu dengan berarti kan belum berangkat, tapi segera kita berangkat. Itu memakainya dengan fi'il madhi. Masyaina. Ya, masyaina ya syekh. Misalkan, ayo kita pahilai masyaina. Masyaina kalau saya madhi itu kan sudah perbuatan fi'il madhi, sudah past, sudah berlalu. Akan tetapi pemakaiannya seperti itu. Dengan perbuatan yang akan dilakukan segera, ya, itu dengan fi'il madhi. Ya, termasuk di sini qad qamat shalah, qad qamat shalah. Jadi diulangi pada qasamun, tujuannya itu adalah untuk mengingatkan ini salat segera ditegakkan. Ya. Fa in qila qad qultum inna al-mukhtar alladhi 'alayhi al-jumhur anna al-iqamah 11 kalimah. Jika ada yang mengatakan bahwa kalian mengatakan yang menjadi pilihan ini menurut jumhur adalah iqamah 11 kalimat. Di antaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar awalan wa akhiran wa hada tathniyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar yang kedua. Ini kan dua kali. Ya, maka kita dengar ada orang Allahu Akbar, Allahu Akbar ketika qad qamat shalah, qad qamat shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kan ada juga kita dengar seperti itu. Fal jawab, jawabannya adalah anna hadha wa in kana surat at-tathniyah fa huwa binisbati ila al-adhan ifrad. Yang ini walaupun bentuknya dua kali, tapi kalau kita lihatkan kepada adzan itu, sifat adzan dia adalah sekali. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan dua nih, bukan empat dia jadi. Walaupun lafaznya Allahu Akbar lafaz empat kali, tapi sebenarnya dia adalah pengelompokannya dua kali, dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alas-salah, hayya 'alas-salah, hayya 'alal-falah, hayya 'alal-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha lihat Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang kedua kan itu sekali dibandingkan kepada yang pertama 2 kali. Ya. Nah, walaupun dalam ucapannya tadi yang sekali itu gambarannya modelnya adalah 2 lafaz Allahu Akbar, tapi sebenarnya dia adalah sekali. Fa huwa binisbati ilal adhan ifrad. Karena digolongkan dia kepada adhan, dia adalah satu. Walidha qala ashabuna, oleh karena itu berkata kawan kita di mazhab Syafi'i, yustahabbu lil mu'adzin an yaqula kulla takbiratain bi nafsin wahidin. Oleh karena itu dianjurkan oleh bagi orang muadzin untuk membaca 2 kali takbir itu dengan nafas sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan 2 nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi 4 kali jadinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar itu jadi 1 nafas. Fayaqulu fi awal al-adhan Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan sekali nafas. Kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan nafas sekali juga. Wallahu a'lam. Ungkapan dalam hadis dzakaru an yu'allimu waktu salat, yaitu ayyaj'alahu alamatan yu'rafu biha, yakni menjadikan tanda sebagai tanda yang dikenal sebagai masuk waktu. Ya, ada yang dengan api, ada yang dengan tadi apa, nakus, lonceng, pukulan. Kita telah bahas kemarin bahwa hal ini adalah sebuah awalnya dilakukan oleh Nabi karena belum adanya pilihan. Di antara yang paling ringan pilihannya waktu itu adalah pukulan. Setelah itu Nabi tinggalkan. Nah, maka kita lihat ya, untuk pukulan tidak disyariatkan karena Nabi sudah meninggalkan. Ya. Maka oleh karena itu kalau kita lihat pasti dia akan menandingi syariat. Sekarang misalkan kalau kita lihat beduk, beduk itu dipukul setelah masuk waktu atau sebelum masuk waktu? Hah? Maaf, harus dibedakan antara sebelum azan atau setelah azan dengan sebelum masuk waktu atau setelah masuk waktu. Waktu masuk misalkan ya, Zuhur 12.28, mukulnya 12.28 atau 12.27? Hah? Berarti belum masuk waktu. Enggak. Pasti mukulnya 12.28. Nah, karena itu adalah memberitahu. Nah, kemudian setelah itu baru azan. Nah, sekarang yang menandakan masuk waktu yang mana? Beduk. Bukan azan. Enggak ada orang bikin azan dulu setelah itu beduk. Enggak ada juga beriringan sedang azan pukul beduk. Nah, ketika pukul beduk dulu untuk menandakan masuknya waktu, berarti ya, kita menyelisih ajaran Nabi. Nabi telah meninggalkan itu. Ketika sudah disyariatkan adzan, nafas adzan, Nabi meninggalkan alat yang dipakai, yaitu naqus, ya, lonceng, karena bunyi dari hasil pukulan. Jadi tidak disyariatkan. Ya, Allah Ta'ala. Saya kita cukup di sini. Ada yang mau tanya? Waktu qamat itu Ustaz, mana sebaiknya disamuk qad qam salat tu qad qam apa itu Ustaz? Enggak, kalau mau nyambung bisa pakai iya otomatis dia qad qamatish shalatu qad qamatish shalatu karena as-shalatu adalah fa'il dari qama. Tapi kalau baiknya jangan sambung supaya dia menjadi dua. Qad qamatish shalat qad qamatish shalat. Ya, supaya dia menjadi dua. Kalau kita lihat tadi ungkapan dari Syafi'iyah, supaya Allah Akbar itu menjadi satu, maka disambung dengan satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya shalah, ya falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tujuannya juga adalah untuk mengingatkan, supaya itu mengingatkan dua kali. Ya, untuk mengingatkan dua kali. Wallahu ta'ala. Orang muazin apa disunahkan juga doa? Tidak. Orang yang muazin tidak dianjurkan untuk berdoa karena enggak ada perintahnya. Yang diperintahkan adalah orang yang mendengar. Ya. Untuk mengulangi bacaan muadzin, kemudian dia berselawat kepada Nabi, kemudian dia membaca doa ya, setelah adzan. Itu klaim yang tidak berdalil, tidak berdasar. Pertama, Turki mazhabnya Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah tadi mengatakan dua-dua sama dengan adzan. Ya, bukan gara-gara dia lebih anu. Nah, boleh jadi terjadinya perbedaan pandangan ulama dalam masalah sebuah perbuatan. Boleh jadi dalil itu belum sampai kepada dia, kepada imam. Ya, Imam Abu Hanifah dulu kan hadis kan belum dikumpulkan. Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah. Dalil belum dikumpulkan, hadis-hadis baru gerakan untuk mengumpulkan hadis itu belakangan. Ya. Ya, di antara Imam Malik meninggal dunia 178. Ya. 189. Maka belum ada gerakan untuk mengumpulkan hadis. Boleh jadi hadis itu belum sampai kepada dia. Ini salah satunya. Makanya ulama mengatakan kenapa terjadi perbedaan. Ini di antara salah satu alasan. Atau sampai kepadanya riwayat hadis namun melalui jalur yang lemah. Oh dari mana? Oh dari sepulan. Oh enggak bisa saya terima karena dia lemah. Sehingga walaupun lafaz hadis sampai kepada dia, ya, menggenapkan adzan, mengganjilkan iqamah sampai kepada dia, tapi jalurnya adalah jalur yang lemah sehingga dia tidak pakai. Nah, bagi kita sekarang setelah hadis dikumpulkan, ini sudah jelas ya, bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada Bilal untuk menjadikan adzan itu bilangan genap dan iqamat bilangan ganjil. Ya, kalau sudah jelas kita itu ada hadis, maka tidak bisa kita lagi mengatakan, wah ini ada tradisi, ini anu, ini ada sih gitu. Jadi inilah menyebabkan kadang-kadang fanatik, ya, fanatik terhadap mazhab, karena malahan ada saatnya sampai kepada fanatik mazhab itu, apapun hadis yang datang menyelisihi mazhab, boleh jadi hadis itu mansukh atau dia ditakwil. Pokoknya pendapat mazhab lebih ke depan. Wah ini sudah parah sekali. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Hai orang-orang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Ya. Kan ada sebagian daerah itu yang pas azan itu azan subuh tidak pakai salat fenomenal. Iya, itu terjadi masalahnya. Terjadi perbedaan ulama di dalam masalah sholat azan subuh memakai as-salatu khairu minan naum. Salatu khairu minan naum ini di mana? Azan pertama atau azan kedua? Azan pertama, pertama dari mana? Azan pertama dari sebelum subuh atau setelah masuk subuh? Terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah ini. Sementara kalau misalkan azannya malam seperti azannya Bilal, ya, ulama ada mengatakan di situ disebutkan as-salatu khairu minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Sementara waktu salat belum masuk. Ya, maka itu terjadi polemik perbedaan ulama. Kalau kita lihat ulama banyak mengatakan salatu khairu minan naum itu dipakai waktu adzannya Bilal, adzan malam. Untuk adzan waktu masuk sama dengan waktu masuk yang lain. Ya. Sementara Hanabilah berpendapat bahwa adzan itu karena disebut-sebutkan as-salatu khairu minan naum itu adalah panggilan untuk adzan. Jadi adzannya pertama, namun pertama dari masuk waktu. Lalu bagaimana adzan kedua? Adzan keduanya adalah iqamah. Karena iqamah dengan adzan sama-sama dinamakan sebagai adzan. Nah, dari dua adzan ini kan berbeda. Yang satu pakai salatu khairu minan naum, satunya tidak. Supaya kita bisa mengetahui ini adzan yang mana. Kalau kita lihat sekarang banyak orang memakai salatu khairu minan naumnya di waktu adzan masuk. Maka otomatis adzan sebelum masuk waktu tidak pakai salatu khairu minan naum. Supaya orang tahu ini adzan pertama dan itu adzan kedua. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki muadzin dua orang. Bilal konsisten dia adzannya waktu malam. Ya. Ibnu Ummi Maktum konsisten adzannya masuk waktu. Ya, seperti di masjid kita ini. Adzan pertamanya, adzan kedua mesti baiwan. Jadi ketika orang dengar suara, wah ini suara si fulan, wah ini masuk waktu. Oh ini azan si fulan, ini belum masuk waktu. Kemudian konsisten juga asal ketika dia dengar as-salatu khairu minan naum berarti ini sudah masuk waktu. Ya. Nah, di masjid Masjidil Haram dipakai seperti itu karena mengikuti mazhab Hanabilah. Nah, kalau kita lihat juga merata semuanya kita di sini entah dengan dalil atau tidak dengan dalil, entah dengan kaidah ulama atau tidak memakainya as-salatu khairu minan naum dengan masuknya waktu. Kita tahu bagaimana khilaf ulama. Nah, kalau kita pakai adzan salatu khairu minan naum waktu adzan pertama, nanti membingungkan masyarakat yang tahunya salatu khairu minan naum masuknya waktu. Sementara adzan kita ya belum masuk waktu. Ya, jadi bingung jadi. Nah, maka pertama ada pendapat dari mazhab, ya, yaitu Hanabilah, bahwa boleh salat khairun minan nawum, masuk waktu. Sudah kita samakan aja yang lain. Ya, kita sama-sama mengerjakan salat khairun minan nawum supaya tidak membingungkan masyarakat. Wah, ini sudah masuk waktu atau tidak? Gitu. Ya. Nah, yang tidak pakai salat khairun minan nawum adalah azan yang pertama. Walaupun pendapat ulama hadis lebih cenderung mengatakan bahwa salat khairun minan nawum adalah azan pertama, azan yang bilal. Nah, kalau itu yang kita lakukan kan jadi menjadikan masyarakat keliru, linglung, bingung, ya, dengan kondisi itu. Wallahu taala. Azan itu apakah harus masuk dulu? Harus masuk? Ya, tidak disyaratkan, tidak syarat sah. Tapi boleh, ya apa? Boleh tidak berwudu. Kemudian lebih baik berwudu. Namun lebih ditekankan oleh ulama adalah iqamat, harus berwudu. Karena waktu dia sudah mendekati ke sholat, mungkin dia untuk iqamat kemudian dia baru pergi wudu. Wallahu a'lam. Saya lihat di YouTube ada banyak azan yang bersanad kepada dan apakah kita harus ikut irama seperti itu? Apakah memang ada seperti itu? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Ya, tapi sebagian dari ulama ya, jangan terlalu lahan, jangan terlalu berirama yang sudah merubah juga makna. Berputar-putar suaranya gitu, hasilnya akhirnya ada lafaz lain di dalam pengiramaannya sehingga sudah merubah kata misalnya. Ya, misalkan sholatu khair apa misalkan hayyala sholaw wa wa wa misalnya kan udah huruf waw lagi di dalamnya gitu. Jadi ini menjadikan sudah kata anu huruf yang merubah. Ya kan ada orang yang supaya iramanya itu mulutnya dimajukan dalam wow wow wow wow. Nah, jadi salah mananya jadi. Nah, jadi jangan lihat kepada suaranya. Ya. Tapi makanya tadi kalau misalkan berkesanat tadi ya dia tidak terlalu panjang. Ya. Wallahu taala. Ya, ada orang yang sebelum azan dia berta'awwudz billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat itu adalah anjuran perintah kita berselawat kepada Nabi. Ya. Untuk melihat makna aja tidak ada sinkron antara ayat itu dengan azan. Yang kedua, kalau toh misalkan ada sinkronisasi antara ayat dengan azan, namun ada nggak Nabi melakukan itu atau Nabi memerintahkan? Maka kita lihat tidak pernah ada dalil yang menganjurkan hal itu. Mungkin ada yang mengatakan kan itu baik, ada nggak dalil yang melarangnya? Nah, gimana kita? Yang bilang aja azan itu kenapa tidak jadikan untuk kalian memanggil, baca aja azan itu 4 kali 4 kali, ya 4 kali 4 kali, ada nggak yang melarang? Ya jangan azan 4 kali, kan tidak ada, pasti kan tidak ada syariatnya. Ah, begitu juga di sini nggak ada syariatnya. Ya Allah taala, Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.